Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli amma ba'du. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah kita sudah pada ayat ke-21 dari ayat ke-31 dari surah At-Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشدد به أجري artinya teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Azrun atau Azri yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran itu artinya kekuatan. Pada saat ini cerita ini adalah tentang Nabi Musa alaihissalam menyadari sepenuhnya bahwa menyampaikan dakwah kepada Fir'aun bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, Nabi Musa bermohon agar adiknya dijadikan penolongnya dalam misi dakwah ini. Dan itu juga bisa kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita walaupun kekuatan kita, stamina kita ada, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Maka apabila kita kekuatan itu yang kita punya kita gabungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan itu akan menjadi lebih sangat bagus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kita dengan kalimat tauhidnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Arti la haula, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saya hapuslah dengan illanya, maka saya akan mengatakan haulah billahil aliyil azim. Kekuatan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masuk la haula la dengan illa, la haula wala quwata illa? Itu adalah untuk menekankan kekuatan itu sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Taha ini dimulai dengan awal surat dengan nama surah ini sendiri Taha, maka ayat yang kedua dikatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sudah Allah katakan bahwa Al-Qur'an yang kami turunkan itu tidaklah akan pernah kalian itu menjadi susah. Kenapa Allah mengatakan begini? Agar dijadikan kita ini pedoman hidup dengan Al-Quran. Maka untuk melakukan usdud bihi ajri, maka pondasi pertama adalah Al-Quran dan kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam sabda Rasulullah, Rasulullah menjamin barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka mereka menjadi hidup yang senang, hidup yang sehat, hidup yang selalu pada petunjuk Allah, pada jalan yang lurus. Maka kalau manusia itu jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis-hadis Rasulullah, maka dia akan lebih jauh sekali dalam pegangan hidupnya. Itulah orang-orang yang selalu mencari kebenaran. Kebenaran itu sudah ada. Tinggal kita meminta kepada Allah dan baca petunjuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sudah ada narasumber kita di studio akan menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan firman Allah usdud bihi azri. Pada Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq yang beberapa hari yang lalu baru pulang dari umroh. Teguhkan kekuatanku dengan keberadaannya. Keberadaannya sebagaimana yang telah kita kaji pada ayat sebelumnya, itu terkait dengan Harun saudaranya, saudara Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita kaji lagi sebelumnya, waj'alli waziran min ahli. Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Artinya dalam 3 hari berturut-turut kita mengkaji tentang potensi yang ada di sekitar kita. Apa itu? Keluarga kita. Kekuatan yang ada di sekitar kita, itulah keluarga kita yang sekarang banyak kita lupakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, persaudaraan tidak saja sekedar hubungan biologis, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, tidak saja hubungan itu, tapi sebenarnya dapat dijadikan modal untuk memperkuat usaha kerjasama dalam segala bidang. Dalam bidang iman, Nabi Musa mempercayakan Harun. Nabi Nuh mengajak orang terdekatnya. Nabi Muhammad mengajak orang terdekatnya. Semua nabi memulai dari keluarganya dalam bidang iman. Bisa juga menjadi modal untuk memperkuat usaha kerjasama dalam bidang ekonomi. Kita menemukan seperti yang sudah kita sebutkan pada beberapa hari yang lalu, ketika di Mesir atau ketika Ustaz Fajrul umroh di Arab Saudi sana, masih kita temukan Syarikah bin Laden, syarikat keluarganya Laden. Artinya perusahaan itu dimiliki oleh keluarga besar, yaitu anak Laden. Ada juga keluarga yang lain. Atau di Mesir kita menemukan Babul Halabi wa Auladuhu. Ketika kita mau masuk ke Universitas Al-Azhar, di sebelah kanan ada perpustaka, ada penerbit yang besar sekali pada masanya, perusahaan Babul Halabi dan anak-anaknya. Dalam bahasa Inggris disebutkan situ Bab El Halabi and Sons. Ada kekuatan ekonomi ketika anak dan ayah bergabung. Ada juga wa ikhwanuhu dan saudara-saudaranya. Ada kekuatan ekonomi ketika antar saudara bergabung dan membuat aturan main supaya kekuatan itu menjadi modal. Begitu juga dalam kekuatan sosial dan politik, kita menemukan persaudaraan tidak saja sekedar hubungan biologis, tapi dapat dijadikan modal untuk memperkuat usaha sosial politik. Betapa banyak caleg yang menang bukan karena memang dia layak untuk duduk di legislatif, tapi karena dia memiliki keluarga besar yang keluarga besar itu saling membesarkan. Tidak harus semuanya naik, tapi cukuplah satu di antara kita naik dan itu kita dukung. Sosial politik itu jugalah yang akan dipertaruhkan di Sumatera Utara ini. Ketika saudara seiman berantuk untuk menetapkan siapa calon gubernur, sementara di sana ada yang lain bersepakat untuk satu saja mencalonkan diri, maka jangan salahkan bila kemudian di luar muslim akhirnya yang duduk di sosial politik di Sumatera Utara ini. Artinya ayat usdud bihi azri, teguhkanlah kekuatanku pada keberadaannya, memberi kesimpulan yang inspiratif pada kita bahwa persaudaraan tidak saja sekedar hubungan biologis, tapi dapat dijadikan modal untuk memperkuat usaha kerjasama di segala bidang. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal, Haji Zainal Arifin, bahwa yang disampaikannya tadi itu adalah memang dari sirah atau perjalanan, kisah perjalanan para nabi, para rasul. Sudah banyak kita melihat sebagaimana yang sampaikan tadi, yaitu Nabi Musa memilih saudaranya, ada nabi-nabi lain yang memilih juga, itu semuanya adalah untuk menegakkan dakwah. Minimal kita dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka di dalam ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ayat yang kita kaji ini, kekuatan itu kita akan dapatkan apabila kita bangun dengan syariat yang disesuaikan oleh syariat Islam. Artinya ketika kita bangun usaha ini, kita juga jangan lupa silaturahim kita jangan terputus kepada yang lainnya. Jangan lupa kita membangun ini dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.